siapa saja yang sedang berpacaran, selalu kau bulan yang menjadi saksi. Oh bulan, saksi keindahan. Siapa saja yang sedang berpacaran, selalu kau bulan.